di kampung saya ada dua masjid. Bolehkah saya sholat di masjid yang padahal jaraknya dua kali lipat dari masjid yang terdekat? Dikarenakan ingin mencari agar tidak terlambat takbiratul ihram. Bila datang ke masjid yang dekat sudah menjadi masjid. Karena masjid yang terdekat selalu bila selesai adzan maghrib langsung qamat. Ya tidak ada masalah ya sepanjang apa dia ingin lebih khusyuk, tidak ada masalah. Dan dua alasan ini sebenarnya bukan alasan. Ya. Kenapa dia tidak datang ke masjid 10 menit sebelum adzan? Datang saja ke masjid 10 menit sebelum adzan, dua masalah ini akan hilang insya Allah. Nah itu akan lebih banyak pahalanya.